أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah, bismillah, rahmatullah, barakallahu bikum. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala: Babu la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak bolehnya seseorang mengatakan abdi, budakku, wa ammati, budakku laki-laki dan budakku perempuan. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yakul ahadukum at'im rabbak. Janganlah salah seorang kalian mengatakan at'im rabbak. Berilah makan Rabbmu. Maksudnya Rabbmu di sini adalah sayyidmu, tuanmu. Namun dengan lafaz Rabb, ya, dengan lafaz Rabb. Dan dahulu sebelum ada pelarangan, seorang sayyid atau seorang orang yang punya budak ini memang berkata kepada budaknya, abdi, hambaku, budakku, budakku laki-laki, amati, budakku perempuan. Sehingga tatkala menyebut tuanya ini Rob, at'im rabbak, berilah makan tuanmu. Wa gayyi rabbak, dan terangi tuanmu. Wal yakul sayyidulaya, maka hendaklah seseorang mengatakan, yaitu seorang budak menjuluki atau memanggil tuannya dengan sayyidi, bukan rabbi, sayyidi tuanku. Wa maulaya, sama tuanku. Wa la yakul ahadukum abadi wa amati, dan janganlah seorang di antara kalian mengatakan abadi, engkau budakku, wa amati, engkau budakku laki-laki dan perempuan. Wal yakul, maka hendaklah dia mengatakan, fataya wa fatati wa gulami, maka hendaklah dia mengganti, menjuluki dengan abdi atau amati dengan fataya, pemudaku, wahai pemudiku, wahai gulami, wahai gulam, anakku. Karena Ar-Rab ini Rabbak, Ar-Rab ini adalah Al-Khaliq, yaitu Allah sebenarnya sang pencipta, Al-Murabbi, Zat yang memelihara, Al-Mutasarrif, yang mengatur. Wahuwa minal asma'il khasah billahi, karena Ar-Rab sendiri adalah termasuk dari nama-nama yang terkhusus untuk Allah SWT. Idza kuti'a minal idhofati, apabila terputus berdiri sendiri, tidak diidhofakan atau tidak di mudhof ilaihi, tidak di gandeng yang lainnya. Ar-Rab ini adalah yaitu Allah SWT. Sehingga seorang budak tidak boleh memanggil tuanya dengan Rabbi, karena Ar-Rab ini adalah Allah SWT. Hendaklah seorang budak memanggil tuanya dengan Sayyidi atau Maulaya, tuanku. Dan juga seorang pemilik budak, tuan pemilik budak, tidak boleh memanggil budaknya dengan abdi wa amati, budakku laki-laki dan perempuan. Karena abad itu lafaz abdun ini bergandeng dengan Ar-Rab, ya, bergandeng dengan Ar-Rab. Allah SWT yang maha mencipta, memelihara dan mengatur. Mengatur siapa? Mengatur hamba-hambanya, yaitu abad atau amah budak perempuan. Maka adalah seorang yang punya budak memanggil budaknya yang laki-laki, fataya, wahai pemudaku, fatati, wahai pemudiku, kalau budaknya perempuan, wa gulami, kalau budaknya masih anak-anak, gulami, wahai anakku. Riwayat Bukhari wa Muslim. Qala Syari rahimahullah ta'ala, lama kanatir rububiyyatul ubudiyyatu tadulani ala ta'dimil ladzi la yaliku illa billahi azza wa jal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusammiya as-sayyida, ayyusammi Ayusamiya Sayyidu Rabban, Ayusamiya Sayyida Rabban, wal mamluka abdan. Tatkala rububiyah, itu sifat Allah SWT yang mencipta, memelihara dan mengatur seluruh makhluknya, wal'ubudiyah dan peribadatan itu adalah yang keduanya sebagai pengagungan yang tidaklah pantas kecuali diberikan kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW melarang seseorang untuk memberikan julukan itu tuan atau si pemilik budak dengan Rabban, Rabban. Karena Rabb sendiri adalah nama khusus bagi Allah SWT. Wal mamluku abdan, dan tidak boleh menamai budak dengan abdan. Li anna dzalika yuhimu musyarakatul bari azza wa jalla fima yastahiquhu min al-asma'i was sifatil wajibati lahu duna ghairihi. Karena dengan sebutan Rabban dan Abdan, Rabb adalah Allah SWT, Abad adalah hamba Allah SWT, seluruh makhluk adalah Abdan lillah, hamba Allah SWT, maka agar tidak dipahami dengan salah, sehingga apa? Sehingga berserikat atau bercampur julukan tersebut dengan nama Allah SWT, yang Allah SWT tentunya zat yang paling pantas untuk diberikan nama-nama dan sifat-sifat yang wajib untuk sebagai pengagungan, bukan kepada selain Allah SWT. Thumma arasyada sallallahu alaihi wasallam ila isti'mal al-fadil lati la tamilu al-musyabahatu kafataya wa fatati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, yaitu untuk menggunakan lafaz-lafaz yang di sana tidak terkandung kerancuan atau penyerupaan dengan lafaz-lafaz bagi Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti al-kafataya pemudaku, fatati pemudiku. Wadzalika akmalu fi tansihil bari, karena lafaz-lafaz tersebut ini lebih sempurna untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'adduban ma'ahu, dan sebutan tersebut lebih beradab kepada Allah SWT. Wa jabran li khatiril ladina ibtalahum humullahu birriqi, dan juga ini sebagai bentuk pembiayaan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut menjadi budak. Dijaga perasaannya, dimuliakan perasaannya. Bayangkan kalau misalnya seorang budak ya memanggil dengan Rabb, karena memang lafaz-lafaz ini dipakai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Yusuf, aksi rabbak khamra. Ya, Rabb ini digunakan sebagai orang-orang yang mulia seperti raja atau tuan. Kemudian abad dan amah ini khusus untuk julukan seluruh hamba Allah SWT, baik laki-laki dan yang perempuan. Sehingga budak di hadapan tuannya, maka tuannya memanggil dengan fataya atau fatati atau gulami. Pemudaku, pemudiku, anakku. Ini lebih apa? Lebih memuliakan perasaan budak-budak tersebut daripada panggilan apa? Wahai budakku. Begitu juga panggilan budak kepada tuannya, bukan Rab, wa ya Rabbi. Namun Rab ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga budak memanggil tuan dengan apa? Ya Sayyidi, ya Maulaya. Agar nama-nama tersebut tidak rancu atau tidak menyerupai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala sya'ana rahimahullahu ta'ala faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, wujubu saddiz zara'i, wajibnya menutup pintu-pintu celah-celah. Yang kan mengurangi tauhid, yang kan mengurangi kesucian Allah Subhanahu wa taala, menyerupai nama-nama sebutan bagi Allah Subhanahu wa taala. Asana yang kedua, ar-rabu ismun min asma'illahi la yajuzu itlaquhu ala ghairillahi ya idza udifa ila ghairi aqilin ka rabbid dar wa rabbid dabbah. Ar-rab, lafaz ar-rab ini adalah sebuah nama dari nama-nama Allah yang tidak boleh dimutlakan atau di apa namanya, dimakrifahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rabb ini adalah mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila Rabb di sini disandarkan kepada selain benda-benda yang tidak berakal. Misalnya seperti Rabbud Dar. Rabbud Dar berarti apa nih? Pemilik rumah, Rabbud Dar. Rabbud Dabbah, pemilik binatang. Rabbud Dar artinya sahibud dar, pemilik rumah. Rabbud Dabbah berarti pemilik binatang. Ini boleh kalau disandarkan pada benda-benda yang tidak berakal seperti rumah atau hewan. Asal isah yang ketiga, tahrimu tasmiyatil mamluki abdan wal mamlukati amatan. Haramnya menjuluki hamba sahaya dengan abdan, budak laki-laki, wa mamluka hamba sahaya perempuan dengan amatan, itu amah, budak perempuan. Namun apa? Namun dengan sebutan fataya fatati gulami, pemudaku, pemudiku, anak-anakku. Arabiyah jawazu tasmiyatil malik sayyidan wa maula, bolehnya menyebut si pemilik hamba sahaya dengan sayyid, tuan atau maula, tuan juga. Sehingga apa? Si pemilik hamba sahaya dipanggil dengan sayyid, tuan atau maulah. Munasabatu hadis li bab sun hadis terhadap bab haisu nahal hadisu an tasmiyatul mamluki abdan wal mamlukati amatan. Di mana hadis ini melarang memberikan lama hamba saya dengan abdan, budak laki-laki, amatan budak perempuan. Karena abdan wa amatan ini yang lebih pantas apa? Sebagai hamba-hamba Allah. Kalau hamba Allah ini umum, apakah dia budak atau tidak budak, tetap di sisi Allah SWT adalah hamba Allah SWT, abdan lillah, baik laki-laki maupun perempuan. Munasabatul hadisi li tauhid, kesunnah hadis terhadap tauhid. Saya sunnah al hadisu an tasmiyatil mamluki abdan wa mamlukati amatan, di anna dzalika isyrakun ma'allahi bir rububiyyah fil ubudiyyati. Di mana hadis ini melarang memberikan nama hamba saya dengan abdan, hamba saya laki-laki dan hamba saya perempuan, amatan. Karena sebutan tersebut dan amatan ini menyamai, berserikat dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari apa? Agar kita tidak mensyirikkan Allah SWT di dalam lafaz-lafaz, secara lafaz. Mulahadah sebagai perhatian alif yang bernama alladzina yujizuna itlaqa kalimati rabb alal makhluki ihtaju biqali ta'ala an Yusuf. Dan orang-orang yang membolehkan secara mutlak sebutan Rab kepada makhluk ini, mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, Ulkuni inda rabbik, dan sebutlah aku di sisi Rabmu, yaitu di sisi Tuanmu, di sisi Rajamu. Yaitu tatkala Nabi Yusuf di penjara, ya kan? Kemudian mempunyai dua teman, yang keduanya ini mimpi. Yang pertama dia apa, bermimpi apa, memberikan khamar, memberikan minum khamar kepada rajanya. Yang kedua dipatok kepalanya oleh burung. Maka orang yang ditafsirkan dipatok kepalanya, bahwasanya dirinya nanti akan dihukum mati. Sedangkan orang yang memberikan apa, khamar kepada rajanya, orang yang selamat, maka Yusuf, Nabi Yusuf berpesan untuk apa? Untuk menyebut dirinya di hadapan rajanya. Namun dan melarangnya. Wa biqalihi, dan juga Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW menyebut amah, budak perempuan melahirkan tuannya, karena anak yang dilahirkan ini adalah hasil dari hubungan dengan tuannya. Fa'ajibu an wali Yusuf, fa'ajibu an wali Yusuf, ulkurni inda rabbak anahu ja'isun fi syar'in min qablina wa ja'a syar'una bi khilafihi. Maka dijawab bahwasanya firman Allah dalam surah Yusuf, Ini boleh, ini karena apa? Ini boleh pada syariat sebelum kita, syariat sebelum Rasulullah SAW. Adapun syariat kita ini tidak boleh. Wa amma qauluhu, adapun sabda Rasulullah SAW, antalidil amaturabataha fahadha labdun mu'annasun la yuhimu musyarakatul Rabbi azza wa jalla fi ismihi. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, antalidil amaturabataha, budak perempuan melahirkan tuannya, ini lafad mu'annas yang tidak dipahami dengan salah, yang meserikat dengan Arab pada namanya. Kenapa? Diidobahkan dengan Rabbataha. Rabbata di sini apa? Mu'annas, bukan Rab, tapi Rabbata. Ditambah hal lagi, diidobahkan, sehingga tidak berserikat dengan nama Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, fi hadzal hadis ajazan nabiy sallallahu alaihi wasallam tasmiyatal malik maula. Wa fil hadisi akhar naha an dzalik. Wal jam'u bainahuma an yuqal yajuzu tasmiyatul malik maula wa tarkuhu afdal. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkan memberikan nama Al-Malik, yaitu si pemilik budak, ini dengan maula. Sedangkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang lafaz maula. Maka untuk menjamak di antara kedua hadis tersebut, maka dikatakan bolehnya memberikan nama atau sebutan Malik atau pemilik budak dengan maula, namun meninggalkannya ini lebih afdal, lebih baik. Sehingga yang bagus bukan maula, namun sayyid gitu aja. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab la yurad la yurad man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. Tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adza billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka hendaklah dia melindunginya. Misalnya ada seseorang datang dia ada orang dikejar-kejar, misalnya. Mohon aku minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, misalnya. Aku minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah. Maka dia minta perlindungan dengan nama Allah, maka hendaklah orang tersebut apa? Hendaklah melindungi orang tersebut, mencegah kejahatan orang yang mengejarnya. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta dengan atas nama Allah, maka berikanlah. Misalnya ada seseorang aku meminta kepadamu ini dengan nama Allah, misalnya, maka adalah apa? Orang yang diminta dengan nama Allah harus hendaklah memberikan. Permintaan tersebut tentunya apa? Permintaan yang tidak mengandung dosa, permintaan yang tidak mengandung kejelekan atau kerusakan. Kalau permintaan atas nama Allah ini mengandung dosa atau kerusakan atau memutus silaturahmi, maka tidak boleh, tidak boleh diberikan. Iya, yang penting tidak mengandung dosa atau tidak mengandung kerusakan. Wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka hadirilah. Mengundang kalian untuk makan pada walidul matul ors atau yang lainnya, maka adalah dia mendatangi atau mendatangi undangan tersebut. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang berbahaya terhadap agama dan dunianya. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Tidak ada perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara yang akan membawa kerusakan bagi dunia dan akhiratnya. Perkara-perkara yang akan merusak atau menyelisih syariat, membahayakan dunia dan akhiratnya, maka tidak wajib untuk mendatangi. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian balas kebaikan tersebut. Dengan semisalnya atau dengan yang lebih baik. Dengan semisalnya atau yang lebih baik. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tura annakum qad kafa'tumuhu, jika kalian tidak mendapati apa yang bisa kalian untuk membalas kebaikan tersebut, maka andalah dia doakan kebaikan untuknya sampai terlihat bahwasanya kalian telah membalas kebaikannya. Rawi Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin sahih. Soal Bani bi sahihah. Asarful ijmali, keterangan secara global oleh Syekh rahimahullah taala, lamma kana al-islam yad'u ilal ahdabiz as-samiyati wal ghayatil aliyati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-muslimina bi ay yakuffu sarrahum wa sarra ghairihim amman ista'adha billah, agama Islam menyeru kepada akhlak yang mulia, perilaku yang baik, perilaku yang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis ini kepada seluruh kaum muslimin untuk menahan kejelekan dan menahan kejelekan selainnya tatkala ada orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Wadzalika bi ayyakunu lahu sanadan wa nasran ayyuhaqqiqu talaba man salahum billah ma lam yakun fi dzalika dararan wa masyaqqah alaihim. Yang demikian karena hendaklah dirinya menjadikan sandaran dan pertolongan dengan nama Allah SWT. Hendaklah orang tersebut merealisasikan, mewujudkan permintaan orang yang memintanya dengan nama Allah, selama permintaan tersebut bukan mengandung bahaya atau sesuatu yang memberatkan atas orang yang diminta. Kalau permintaan yang membahayakan atau permintaan yang memberatkan orang yang diminta, maka tidak boleh. Wadzalika ta'dhimun lillahi azza wa jalla. Karena dengan meminta menyebut nama Allah SWT ini bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa takrimu lisa'il wa zar'an limahabbati fi nufusil akharin. Dan ini juga bentuk sebagai pemuliaan terhadap orang yang meminta, sebagai bentuk kecintaan kepada orang lain. Wa ayyajibu da'wata man da'ahum li walimati ursi al-ghariha, yaitu hendaklah mereka menjawab atau mendatangi undangan orang yang mengundang mereka dalam walimatul ursi atau yang lainnya. perkawinan atau yang lainnya. Wadzalika taqwiyatu li awasiril mahabbati bainahum wa tasbitan lil mawaddati wal ulfati ayyukafi'u man amila lahum ma'rufan. Yang demikian karena bentuk dengan menghadiri undangannya ini bentuk mencintai, menimbulkan kecintaan kepada mereka orang yang mengundang, dan menguatkan cinta kasih sayang dan menimbulkan kelembutan hati di antara mereka, antara orang yang mengundang dan orang yang diundang. Dan hendaklah mereka membalas orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Fa'ilam yastati'u fa'inna alaihim ayyad'ulahu hatta yadunu anahum kafi'uhu. Jika mereka tidak mampu untuk membalasnya, maka hendaklah mereka mendoakan kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan tersebut sampai menyangka bahwasanya mereka telah membalasnya. Wadzalika raf'an li nafsil al mabdzuli lahu anil minnati wa tatyiban li qalbil al badil. Yang demikian bentuk pemuliaan jiwa-jiwa yang memberikan kebaikan dari anugerah yang dia telah kepada Allah SWT dengan memberikan kebaikan bagi kebaikan, dengan dibalas hati yang baik, membalas dengan hati yang ganti yang baik. Kalau misal kita pending dulu, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.